sa Tesalonika pasai bud. Akeji cedara-cedara, kamu beri teladan ke gata, ke hai pakriban gata mesti udip ke tepe mangat ati Allah. Betul gata ka udip lagenyan, temajinonyo atuh kuasa Tuhan Isa, kamu melake ngan mengharap bak gata, mangat gata lebih tu usaha lom lam hainyan. Sabab gata kata tepe, petunyuk-petunyuk nyangka kamu beri bak gata atuh kuasa Tuhan Isa. Nyoku kehendak potu Allah, mangat gata udip khusus kegopnyan. Gleh, tepuji mandum buat nyang cabui. Tip-tip ureng agam nyang nalam kawan gata, mesuti ji tepe pakriban udip mesajan ngon perumoh ji. Ngon cara nyang tepe mangat ati Allah dan manusia. Be udip menurut hawa nafsu atuh perumoh gata, lage nyang dipubut le ureng-ureng nyang hana dituri Allah. Lam hai nyang lagenyan, bek keh musi dropih dipubut salah atuh cedara ji, atawa ditipe gopnyan. Yuh masa ile, kamu kalih kamu peingat yang tahat berat atuh gata, bahwa Tuhan singoh gehukum ureng-ureng yang dipubut but-but salah nyang lagenyan. Allah getau tanyo, kon bujut getanyo udep lam cabui. Tema getanyo udep dengan cara yang tepu mangat ati gopnyan. Ureng yang tulak pe yang tepu runonyo, kon jitulak manusia. Tema yang jitulak nakuh Allah yang kage beri roh gopnyan yang suci ke gata. Hana perlele kamu tumulih ke gata, ke hai pakriban gata mesti tagasih sedara-sedara yang saboh iman. Gata kero kage peruno li Allah, kesaling tage masih. Dan hainyo kalih kata tunyo atuh mandum sedara-sedara saboh iman di bansaboh Makedonia. Tema sedara-sedara, kamu lake ngon mengharap tat, bahkeh udip gata mentamah getlo. Mengusahakeh udip ngon tenang dan hana gata puruh dro lam urusan ureng lain, bahkeh gata mubut damita nafkah kero. Lage yang kalih kamu perintah ile nibak gata, menyo gata udip lagenyan, gata hana menggantung ubak so mantem. Dan urung-urung yang hana percaya Baal Masih, tema jihurman gata. Cedara-cedara, kamu mengharap mangat gata tepe yang sebenaji kehai urung-urung yang kamu meninggai dunia. Mangat gata hana sedih hati lagai urung-urung yang hana pengharapan. Tanyo tapati bahwa Isa kamati dan ka udip lom tema. Yang ke sabab ji tanyo tapati bahwa Allah tema gepu udip lam ban mandum ureng yang mengiman uba Isa dan kamu ninggai. Mangat awaknya udip musajan gopnyan. Kehainyan nyo ke ajaran Tuhan yang kene kamu pusampo uba kata. Bakwate Tuhan Isa teka getanyo nyamantong udip hana tema tapu awai nimba ureng-ureng yang kamu ninggai lebih awai. Tema malaikat agung gedumpik ngon tuguh nyang mutaga dan bereguh Allah tiup sibago tanda aba-aba dan Tuhan Isa kedro tema getrun lam ceruga dan urung-urung Kristen nyang kamu ninggai tema tepu udip lebih ile ahlih nyang getanyo nyang mantang udip nimba awate nyang tema mesajan-sajan ngon awak nyang lam awan iju kene merumpok ngon Tuhan di manyang. Laju tanyo tinggai ngon Tuhan si umum masa. Sebabnya, bahkeh gata saling tak petegak ati ngencara tak peguna tutu haba yang lagenyo.